Karena kan sama aja kan tinggalnya di Gandrumangu ya. Iya, iya. Iya. Kalau Pak Kirno, Pak Kirno di mana? Kalau Pak Kirno juga di Gandrumangu. Gandrumangu. Gandrumangu. Oh. Kalau sama sih bukan. Kalau Pak Kirno itu termasuk tinggi. Oh, tinggi sama sih. Termasuk sesama dengan sama di Pak Kirno ya. Pak Kirno ya. Apa itu? Aliran. Satu aliran tapi hamba Tuhan tapi perwakilan lah boleh dikatakan. Ya Kirno perwakilan dari Samadhi. Jadi masih lebih tinggi Samadhi, masih tinggi Samadhi. Perwakilannya itu. Itu ada juga Reza. Reza Aspen. Reza Aspen. Kalau dari penikel Pak Sukirman, dari Cibrem dulu Pak Sukirman kerjasama dengan saya mundur, masuk Pak Titus mundur, masuk Samadhi. Berhasil dengan saya di situ. Jadi, ya saya boleh dikatakan tadi intinya. Mencari dan mencari-mencari, kalau setelah dapat, buang. Kalau yang boleh saya tahu itu dulu untuk biaya pelicin, supaya dapat perhatian dari desa, dapat tanda tangan dari masyarakat, itu bisa habis berapa, Pak? Itu saya kurang tahu. Karena pada saat itu, saya cuma di apa itu diamati respon masalah apa itu administrasi saya tidak tahu karena mereka yang menunjukkan sendiri. Berarti bapak gitu. Yang lebih ke tetangga warga. Iya gitu. Maka baru sadar kali ini saya baru sadar ya itulah semacam itu. Kalau saya dengar kemarin. Iya. Ya. Benar. Jadi mungkin cara kembali ke desa itu. Kalau nggak salah itu juga untuk kepala desa. Ya mungkin sampai sekarang ini masih jalan pending. Apa ya? Itu kan banyak jalan. Banyak mungkin desa mengara tidak bisa dilanjutkan untuk buat yang itu saja. Ya oke lah. Kalau mau pindah desa, semuanya oke lah. Kita tidak jauh itu melanjutkan lah ya. Sudah ada aturan-aturan. Kita menantang kan? Artinya kan cuma naik. Dari para bawah. Saya cuma jaringan begini ya, kalau dari resort Solo, Boxset, resort Bandung, resort Jakarta, kalau ada peluncuran dana mau bangun gereja, saya tidak tahu uang itu, tahunya saya disuruh berangkat ke transfer BRI atau gimana mengambil uang tanpa ada tanda tangan saya, tidak uang diluncurkan. Setelah itu menggelang uang udah diambil pendeta udah saya tahu nggak tahu uang itu apa uangnya kemana nggak tahu gitu iya jadi bapak cuma suruh ngambil doang bapak cuma suruh ngambil aja gitu iya alat ya, namanya uang aja namanya kontraktor cuma disuruh sana kemari sana kemari iya ya untuk cara bapak Thomas uang akhir bulan di BRI apa ini Sidarja dari sana ini kalau nggak Pak Marianto yang ngambil uang ini 1 tahun 2 tahun masih ada di BRI. Dari sana Pak Thomas itu yang apa memberkati dengan gereja itu. Jadi sebenarnya dikirimnya untuk atas nama Bapak gitu ya? Iya, karena Pak yang bisa ngambil hanya Bapak. Proposal pada waktu awal itu yang mengajukan tempat ibadah gereja itu, proposal saya yang dipercaya di sana, yang nama lengkapnya saya di sana. Tapi uangnya pun dikirim atas nama Bapak gitu apa ya. Nama saya kalau saya enggak ngambil uang itu akan saya tidak bisa dikeluarkan, dikalikan. Iya. Tapi setelah Bapak ambil, saya ambil uangnya di Bapak pendeta, uang yang dari sana transfernya. Ya udah ini untuk dipakai nanti keperluan pada. Ya saya kan tahu ya. Mereka belanja sendiri, pendeta dari Sukirman itu juga dulu belanja sendiri. Bapak enggak dapat enggak bagian. Saya kerja dapat sampan. Saya kerja itu 1 minggu dapat 50.000. Itu dari pengawas dari Solo datang, namanya Om Eben yang ditugasi 3 bulan pada waktu pembikinan tempat ibadah. Datang ke tempat saya ngomong, Pak Marianto, uang 1 minggu 50.000, apakah cukup? Bukan makan keluarga. Puji Tuhan, cukup. Pak, kenapa kok cukup? Gak cukup, ya cukup-cukupin. Nah, itu instruksi sama pendeta. Itu Pak Maria tuh ditambah lagi. 25 biar 75.000, kasihan. Makannya pakai kangkung melulu. Tahu sih tempat saya sih, anak saya makan sayur kangkung melulu. sampai dibelikan kerupuk sama itu Om Ebennya tugas dari sana, dosen itu. Akhirnya berdebat, itu jadi keputusan saya bayar Pak Marianto 50. Tapi tolong kasihan pendetanya sampai patok sama itu. Itu sampai patok. 25.000 aja jadi ribut. Iya, jadi ribut. Udah Om, jangan dibahas masalah itu saya rela, anak itu berkat saya cuma saya itu. Kasihan saya yang meringatkan warga Pak Marianto lah, uang 51 minggu buat apa? Itulah doa saya lah pada awal saya perjuangan ungkapkan. Bukan saya mengada-ada, bukan saya mengomentar ini ada belakang indikasi yang tidak baik, itu bukan. Mungkin saya percaya dengan beliau-beliau bapak-bapak di sini memandang saya seperti apa. Saya percaya. Tapi ini hati nurani saya yang bicara setulus-tulus. Nah, apa saya bicara sampai meneteskan hampir menetekan air mata? Perasaan airnya seperti apa? Mereka yang manis, saya yang pahit. Ternyata salah jalan. Iya, aduh, tahun 91, Mas. Yes, mulai pertama. Sekarang 2013. Iya, lama. Tapi udah lama ini, saya ada setengah tahun lebih nggak pernah kebaktian. Nggak pernah kebaktian. Semua? Total, semua. Semuanya Ciberem, di gereja-gereja itu. Total. Cuma datang Pak Samadi, dua minggu sekali, seminggu sekali, kadang nggak pro. Ada satu orang, dua orang. Akhirnya. Gak karunya. Hilang. Pak Marianto. Gimana nih kebaktiannya nih? Tidak. Gak usah banyak. Saya. Apa? Berpikir di dalam saya. Nanti kan berpikir. Harusnya. Saya dengar. Dari daerah. Ini rombongan Pak Tejo. Banyak yang masuk sana. Biarin dulu sobolan. Pak Mata selamat. Ayo melangkah. Kita namanya yang dituakan di kampung lalu. Ayo melangkah dulu. Koordinasi dengan Pak Lukman. Itu yang stasiun. Kepercayaan daripada sini. Gitu. Nah. Iya. Istilahnya saya dari istilah resort juga ya. Iya. Kalau resort itu lebih tinggi dari stasi. Iya. Kalau resort apa itu? Kalau resort. Misalnya. Jadi kepolisian istilahnya. Gimana istilahnya? Iya. Jadi kalau ini di kampung laut atau di desa ada pengembangan ibadah, itu tinggal lapor ke sana. Resort itu yang tanggung jawab meluncurkan dana untuk fasilitasnya, untuk perlengkapannya, untuk kebutuhannya. Jadi kalau seandainya di atas Bapak, langsung siapa? Bapak kan stasi ya? Iya. Di atas Bapak ada bendahara, sekretaris juga seperti itu. Mm-hmm. Ya juga langsung ditangani oleh pendeta langsung. Jadi di atas Bapak langsung sama dia? Tapi ya itu yang saya anehnya. Kenapa orang seperti saya kok dibutuhkan oleh orang yang di sana kalau ada peluncuran dana, kalau saya yang tidak mendatangani atau yang mengambil dana dari sana tidak akan dicairkan. Iya, iya. Kan boleh dikatakan ada salah berbahasa. Talang Pak Marianto ya teles. Cuma mesem saya ada yang ngomong gitu. Pak Marianto itu kan talang, pasti teles. Semua lewat saja. Talang kan mungkin teles. Dan cuma amin, saya bilang gitu. Amin. Nyatanya, kalau saya nggak kerja susah payah, saya mau dipakannya apa? Kalau saya nggak kerja, kan gitu. Mereka yang enak. Saya dilombongin kalau ke tempat itu bawa daging ini untuk ngelumuin saya. Kalau datang bawa daging. Iya, cumanya hanya itu untuk ngelumuin ini daging enak kiranya. Kalau saya dikasih daging mungkin ya itu kiranya itu. Anak ada yang lain. Oh. Sampai buru-buru jadi ngetok ya. Kau para papan, Tuhan memuji kita, Jan. Kita bicarakan saja semacam itu. Masih diuji dan diuji. Sampai saya, mertua saya, di Penikel, Benggel, di dunia Islam semua. Sampai saya roboh hatinya, sampai ke bawah. Saya merasa perjuangan saya berapa semuanya, Pak.